Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah. Sebenarnya bukan keinginan ana untuk duduk di hadapan antum. Ini karena permintaan dari Ustadzuna Abu Abdullah Abdurrahman Mubarak Fadlullah untuk bisa memberikan sedikit nasihat untuk antum dan khususnya untuk anak pribadi. Karena perpisahan antara kita dan bulan yang penuh dengan kemuliaan akan segera untuk meninggalkan kita semua, meninggalkan hamba-hamba yang selalu bersemangat untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan ampunan serta mengharapkan balasan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah untuk bisa dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Bulan yang selalu kita rindukan. Bulan yang selalu kita harapkan kedatangannya. Karena kita merupakan hamba yang penuh dengan dosa, yang ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang pada bulan ini kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita melatih diri kita, menundukkan hawa nafsu kita, meninggalkan dunia-dunia kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat kepada Sang Khalik, untuk dekat dengan Sang Pengampun dosa yang selama ini mungkin kita jauh, bahkan melupakan Allah Subhanahu wa taala karena kesibukan-kesibukan dunia, urusan-urusan dunia, sehingga kita lalai dan lupa. Hanya ketika Allah ingatkan dengan musibah baru kita sadar untuk kita kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan yang mulia ini untuk para hamba-hambanya yang mukminin sebagai sebuah kegembiraan dan kesenangan untuk mereka berlomba-lomba di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kegembiraan kepada mereka ahlul maksiat dan ahlul dunia, ketika di bulan ini mereka bergiat untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia, untuk bisa menjual sesuatu yang akan memberikan hawa nafsu itu puas dengan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bulan itu pun pergi, maka kaum mukmin bahagia, bahagia dengan apa yang mereka lakukan selama di bulan tersebut, dengan penuh pengorbanan sekuat tenaga untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melihat ke belakang dengan apa yang mereka lakukan, maka mereka bahagia bisa memanfaatkan waktu-waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika bulan ini pergi, maka kebahagiaan itu pun muncul kepada mereka ahlul maksiat. Mereka bisa bebas kembali melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dahulu sebelum Ramadan mereka lakukan, dan setelah bulan ini pun pergi, mereka pun bahagia bisa kembali melakukan maksiat tersebut yang selama sebulan penuh ini mereka terkungkung tidak bisa melakukan maksiat tersebut. Maka dua jenis manusia ini, di antara mereka adalah orang-orang yang bahagia dunia dan di akhirat, yang selalu mengharapkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan satu jenis lagi adalah mereka jenis orang-orang yang merugi, yang tidak bisa memberikan kemanfaatan waktunya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka melakukan perkara-perkara yang melebihi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut. Khawati fillah azani wa azakumullah. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, karena ibadah yang kita lakukan di bulan puasa, di bulan Ramadan ini sebulan penuh, merupakan pendidikan bagi diri kita, pendidikan bagi jiwa kita, untuk kita tundukkan hawa nafsu kita, untuk melihat bagaimana sulitnya orang-orang fakir. Kita sama-sama melakukan ibadah puasa, menahan makan dan minum, merasakan haus dan dahaga serta lapar. Begitu pula mereka, orang-orang fakir, mereka pun merasakan kelaparan dan dahaga tersebut. Dan pendidikan bagi jiwa kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik, senantiasa kita melakukan ibadah kepada Allah, salat lima waktu, solat-solat sunnah, serta membaca Al-Quran. Begitu pula sadaqah, begitu pula menjaga lisan, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kepergian bulan ini, kebiasaan tersebut ya harus kita lakukan pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Kita upayakan dengan sekuat tenaga kebiasaan tersebut jangan sampai hilang begitu saja. Tetap kebiasaan itu terus ada dalam jiwa-jiwa kita. Iya. Kita memiliki keinginan bagaimana caranya kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam sebulan, dalam setahun, memiliki target, ya, memiliki waktu-waktu khusus untuk kita membaca Al-Quran. Begitu pula puasa yang telah kita terbiasa melakukannya, maka kita niatkan diri kita untuk bisa menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, itu dengan sunnah tatawu, puasa sunnah tatawu, Senin, Kamis, bahkan puasa Nabi Daud alaihissalam. Kemudian juga tidak lupa kebiasaan kita bersedekah di bulan yang mulia ini, maka jangan kita tinggalkan. Kita bersedekah pada bulan-bulan selain bulan Ramadan dengan kita sisihkan harta kita. Ya. Kita sisihkan harta kita. Naam. Yang semua itu kita harapkan adalah pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya dari nasihat saya untuk saya pribadi dan kepada pendengar semua, agar apa yang telah kita lakukan selama ini di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini jangan kita tinggalkan ya begitu saja, dengan menilai bahwasanya ibadah di selain bulan Ramadan itu memiliki pahala yang tidak besar. Jangan. Tetapi yang kita niatkan adalah pahala Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa kita bersuli teladan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kebiasaan baik tersebut akan berbekas dalam diri kita, akan berpengaruh dalam jiwa kita. Iya. Bukan setelah selesai bulan Ramadan lalu selesai pula ibadah kita. Tidak. Terus. Lalu sampai kapan kita akan selesai? Lalu sampai kapan kita akan berhenti beribadah kepada Allah? Yaitu sampai napas ini berakhir, baru kita selesai beribadah kepada Allah. Naam. Khadifillah azani wa azukumullah. Mungkin ini nasihat yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada antum semua. Saya nasihatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bedakan takwa kita di dalam bulan Ramadan dengan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Tetap kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.